Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah peserta itikaf di Masjid Umar bin Khattab Selacau Batu Jajar Bandung Barat yang Allah muliakan. Para peserta itikaf di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, peserta itikaf di Masjid Baitul Mukhlisin di Kota Mas Cimahi, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV Pekanbaru, Radio Rai Padang dan pemirsa Surau TV Padang, juga pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Sudah diterangkan di pertemuan yang lalu, salah satu auham atau kesalahpahaman yang dimiliki oleh manusia adalah husnudzon kepada Allah tapi tidak pada tempatnya. Husnudzon bahwa Allah akan mengampuninya walaupun tidak tobat, walaupun terus-menerus bergelimang di dalam dosa. Coba perhatikan, bagaimana mungkin bisa bersatu dalam hati seorang hamba bahwa dia yakin akan bertemu dengan Allah. Dia yakin bahwa Allah mendengar ucapannya, melihat seluruh perbuatannya, mengetahui batinnya juga lahirnya. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari dirinya. Dia berdiri di hadapan Allah, akan ditanya tentang seluruh amalnya, tapi dia terus-menerus melakukan perbuatan yang mengundang murkanya, tapi terus-menerus menyia-nyiakan perintahnya dan mengabaikan hak-haknya, dan dia tetap husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya, memasukkannya langsung ke dalam surga. Mungkin enggak dua hal itu berpadu dalam diri seseorang? Tidak mungkin, ya. Orang ini bukan husnudzon kepada Allah, tapi tertipu oleh angan-angannya, tertipu oleh jiwanya, tertipu oleh kebodohan dan hawa nafsunya. Sebuah riwayat dari Abu Umamah Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, dakhaltu ana wa Urwah bin Az-Zubair ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku dan Urwah bin Zubair masuk menemui Aisyah. Saat itu Aisyah, Nabi SAW sudah meninggal. Kata Aisyah kepada Abu Umamah dan Urwah, La ru'aituma Rasulullah SAW fi maradin lahu wa kanat indi sittu dananir aw sab'ah, fa amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam an ufariqaha, qalat fa saghalani waj'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta afahu Allah. Thumma sa'alani anha faqal ma fa'alti akunti farraqti sittah dananir faqultu la wallahi laqad kana shaghalani waj'uka. Qalat fada'a biha فوضعها في كفه فقال ما ظن النبي الله لو لقي الله وهذه عنده وفي لفظ ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. Ini hadis menceritakan tentang contoh dhon manusia kepada Allah. Kata Aisyah kepada Abu Umamah dan Urwah, seandainya kalian melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, saat itu aku memiliki 6 dinar atau 7 dinar. 1 dinar itu sekitar 2 juta seperempat gitulah ya, 2 juta lebih. Kalau 7 dinar berarti sekitar 14 jutaan. Sekitar 15 jutaan kalau 7 dinar ya. Aku punya 6 atau 7 dinar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk memisahkannya. Tapi aku disibukkan oleh sakit Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus diurus, beliau kan pingsan. Sampai Allah azza wa jalla menyadarkannya. Kemudian setelah sadar beliau bertanya kepadaku, apa yang telah engkau perbuat? Apakah engkau telah menyiapkan 6 dinar yang aku perintahkan? Aku menjawab, belum demi Allah, karena aku disibukkan dengan pingsanmu. Maka kata Aisyah, Nabi SAW minta ke-6 dinar tadi dan diletakkan di telapak tangannya. Lalu beliau berkata, bagaimana dugaan seorang Nabi Allah apabila dia bertemu dengan Allah dalam keadaan 6 dinar ini masih ada di tangannya. Dalam riwayat lain, bagaimana dugaan Muhammad SAW kepada Allah seandainya dia bertemu dengan Allah dalam keadaan 6 dinar ini masih ada di tangannya. Jadi Nabi SAW tidak menginginkan meninggalkan dunia dalam keadaan masih tersisa harta walaupun sedikit di tangannya. Coba lihat bagaimana dhon para pelaku dosa besar, pelaku kezaliman kepada Allah apabila kelak mereka berjumpa dengan Allah dalam keadaan kezaliman itu belum ditobati dari dirinya. Nabi SAW saja ngeri, takut, khawatir berjumpa dengan Allah dalam keadaan masih memiliki harta. Jadi beliau menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk mengapakan? Menginfakkan, mengsedekahkan 6 atau 7 dinar harta yang masih dimilikinya. Kata muallif, wa in fa in kana yanfa'uhum qauluhum hassanna dhununa nabika annaka lan tu'adzib zaliman wala fasikan falyasnal 'abdu ma syaa'a وَلْيَرْتَكِبْ كُلَّ مَنَهَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلْيُحَسِّنِ ظَنَّهُ بِاللَّهِ فَإِنَّ النَّارَ لَا تَمَسُّهُ. Ada sebagian ucapan mereka mengatakan, kita husnudhan kepada engkau ya Allah, bahwa engkau tidak akan mengazab orang yang zalim atau yang fasik. Maka silakan berbuatlah seorang setiap hamba semaunya. Langgar semua yang Allah larang dan berhusnudzonlah kepada Allah. Maka neraka tidak akan menyentuhmu Bayangkan. Silakan berbuat maksiat semaunya, asal husnudzon bahwa Allah tidak akan mengazabmu dan neraka tidak menyentuhmu. Subhanallah, sampai segitunya ketertipuan mereka dengan kebodohannya. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam pernah berkata kepada kaumnya, oleh Allah perkataan Ibrahim diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 86 dan 87, a'ifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin. Apakah sesembahan-sesembahan lain selain Allah yang kalian inginkan dengan cara mengada-adakan kedustaan? Bagaimana dhon kalian kepada Allah Rabbul Alamin? Maknanya, fama dhannukum bihi ayaf'ala bikum idza laqitumuhu wa qad abadtum ghairah. Maknanya, bagaimana prasangka kalian kepada Allah? Kalian, apa kira-kira yang Allah akan lakukan kepada kalian ketika kalian bertemu dengan Allah dalam keadaan kalian menyembah selain Allah? Coba kira-kira prasangka kalian gimana ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan kalian mati ketika menyembah selain Allah? Apakah akan diampuni? Tentu saja tidak, ya. Husnudzon di sana, husnudzon yang tidak pada tempatnya. Siapa orang yang memperhatikan hal ini dengan sebenar-benarnya perhatian? Dia akan mengetahui bahwa husnudzon kepada Allah maknanya adalah husnul amal nafsah. Makna husnudzon kepada Allah adalah melakukan amal yang bagus. Karena seorang hamba, dia hanya termotivasi untuk melakukan sebaik-baik amalan karena husnudzon dia kepada Allah. Husnudzon dia kepada Allah lah yang memotivasi dia untuk melakukan amalan yang baik. Bagaimana husnudzonnya? Allah akan memberikan balasan atas amalnya, memberi pahala atas amalnya, dan menerima amal-amalannya. Dan yang memotivasi dia melakukan amal yang baik karena husnudzonnya. Maka setiap kali seseorang husnudzon kepada Allah, pasti dia akan membaguskan amalnya. Kalau enggak demikian, husnudzon kepada Allah tapi tetap mengikuti hawa nafsu, itu namanya kelemahan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadisnya diterima dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajis man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang kais itu yang cerdas, kais itu yang menggunakan akalnya sesuai dengan fungsinya, cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan orang-orang yang menghisab diri. Dana itu hasabah, menghisab dirinya, menghitung-hitung diri, yang introspeksi dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Introspeksi ini amal yang dilakukan yang lebih banyak yang baik apa yang buruk. Lebih banyak amal soleh atau amal salah. Lebih banyak pahala atau dosa. Lalu dia beramal untuk setelah kematiannya. Kalau beramal untuk setelah kematian pasti amal-amal yang baik atau agar setelah matinya dia tidak menderita di alam kubur, apalagi di akhirat. Agar bahagia di alam kubur, apalagi di akhirat. Itu yang kayis, yang cerdas. Gimana, di mana letak kecerdasannya orang yang seperti itu? Sebab dia mikir di dunia ini kan hanya lewat sementara, sebentar. Sebentar kan puluhan tahun. Masih sebentar dibanding masa kehidupan setelah di dunia ini. Di dunia berapa tahun? Anggaplah 80 tahun. Itu sudah tua bangetnya. Jangan ingin lebih dari 80 tahun. Ya Allah beri saya umur lebih 100 tahun. Dikiranya akan bahagia menderita loh. Di atas 80 tahun. Masih hidup. Anggap saja sehat. Padahal kan rata-rata tidak sehatnya. Tik-tik-brek. Tahu tik-tik-brek? Gampang sakit. Langganan ke dokter. Mengkonsumsi obat terus. Nah setelah itu. Usia di atas 80 makan gak enak. Mau yang enak-enak sudah ompong gitu ya. Mau makan durian si montong terlarang oleh dokter. Tensi naik. Kolesterol naik ya. Darah naik. Asam urat naik. Segala naik. Kadar yang apa penyakit yang bisa membuat dia lebih menderita. Kalau umpamanya semuanya serba naik, pasti ada gejala yang dia rasakan. Pusing, tujuh keliling, nyut-nyutan gitu ya, badan gak enak, rariget gitu. Asam urat naik, sakit-sakit, ngilu-ngilu. Ngilu bahasa Indonesia, bahkan bahasa Sunda. Jalan gak bisa. Di sini juga ada tuh orang yang suka kena penyakit asam urat. Kalau naik, gak bisa jalan. Ke masjid pun gak bisa. Padahal rumahnya dari masjid ke rumahnya itu cuma 3 meter gitu. Paling segitu. Gak bisa ke masjid ketika asam uratnya naik. Gak bisa jalan. Padahal belum 80 tahun. Baru 50 tahun sekian, ya setengah abad lebih dikit. Jadi jangan ingin panjang umur. Terus selain menderita secara fisik, secara psikis kesepian. Ya ngobrol dengan cucu gak nyambung. Karena file informasi yang ada dalam otak kita itu jadul. Masa lalu, sedangkan anak sekarang ya zaman sekarang, bahasanya sudah beda. Ya, Nek minta doku. Naon doku tadi. Tidak nyambung ya, kesepian. Tidak ada lagi seangkatan dia yang masih hidup. Semua yang masih hidup adalah generasi yang jauh di bawahnya. Ngobrol juga gak nyambung. Menderita lahir, menderita batin. Itu 80 tahun ke atas ya. Anggap usia kita 80, 90, 100 tahun. Setelah itu mati, kemana kita? Ke alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama itu? Gak tahu, mungkin 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun. Kita gak tahu kapan kiamat. Dan jangka waktu hidup kita di alam kubur jauh lebih panjang dibanding di dunia. Nasib kita apakah dapat azab kubur ataukah dapat nikmat kubur selama rentang waktu di alam kubur yang lebih panjang itu. Nasib kita ditentukan oleh amal kita ketika di dunia. Amal buruk, nasib kita buruk di alam kubur. Amal baik, nasib kita baik di alam kubur. Dan jangka waktunya jauh lebih panjang. Setelah beres usia dunia, jegur alam jagat raya, hancur, kiamat terjadi. Apakah perjalanan hidup kita selesai sampai di sana? Enggak, kita lanjut ke alam akhirat, mengalami kehidupan di alam mahsyar, mengalami hisab, mengalami ditimbang, mengalami dibagi buku, mengalami menyeberang sirat, sampai berakhir di mana? Di surga atau di neraka. Setelah ke surga ke neraka, itu terminal akhir kehidupan kita. Sampai kapan kita di sana? Selamanya itu hidup yang sebenarnya itu di sana. Nggak akan diakhiri oleh kematian. Allah berfirman, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan sekarang di dunia mah semu, sementara ada batasnya. Semua orang yakin akan mati dan meninggalkan alam dunia ini. Coba lihat, kehidupan kita di dunia sebentar. Di alam kubur jauh lebih panjang. Di akhirat selamanya. Mikir orang yang cerdas. Kalau saya senang-senang di dunia, tapi nanti menderita dalam jangka waktu yang lama di alam kubur, apalagi di akhirat, rugi besar. Orang yang cerdas lebih baik mengorbankan hidup singkat di dunia asal bahagia di alam kubur, bahagia di akhirat. Itu cerdas ya. Karena apa? Karena kehidupan yang abadi yang sebenarnya di akhirat. Itu di sana yang harus bahagia. Di sini mah tidak bahagia juga, hanya sebentar, hanya sementara. Tapi orang yang tahu demikian, ah kumaha engke. Akhirat mah gimana nanti? Iya, yang penting sekarang aja happy, senang. Mumpung kita hidup ini terlalu singkat untuk tidak dinikmati. Dinikmati. Senang-senang. Tunggul dirurut, catang dirumpat, segala dilabrak. Yang penting senang. Dan rata-rata yang Allah haramkan adalah hal yang menyenangkan. Walaupun mahal, banyak peminatnya. Ya, mabuk mahal apa tidak? Mahal mana mabuk dengan kopi? Kopi mah 1.000-2.000 bisanya. Gratis juga. Ngaregot kopi batur seuyup dua uyup bisa gitu. Ari teler mah sampai ratusan ribu sampai jutaan gitu ya. Judi sampai menghabiskan jutaan, puluhan ratusan juta gitu ya. Zina apakah gratis? Mahal. 80 juta. Seperti itu ya. Gak bisa sembarang orang itu. Nah, tapi walaupun mahal yang haram dikejar. Barijeng kenikmatannya hanya sebentar sekali. Efeknya di alam kubur, di akhirat, na'udzubillah. Orang itu orang yang lemah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kais man dana nafsahu abila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya, menghitung-hitung amal dirinya, dan beramal sebagai persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Kehidupan alam kubur, kehidupan di akhirat, itu cerdas. Wal-ajiz. Adapun orang yang lemah, manittaba'a nafsahu hawahu, orang yang selalu dirinya mengikuti hawa nafsunya, tunggul dirurut, catang dirumpak tadi, watamanna Allah, tapi dia masih berharap dapat ampunan Allah, barijeng teu tobat. Walaupun tidak tobat, tetap tenang. Allah mah ghafur rahim, Allah mah lautan hampura, lautan ampunan Allah mah. Walaupun kita banyak dosa, dosa kita ibarat besi panas yang dimasukkan ke dalam lautan samudra yang sangat luas, enggak ada apa-apanya. Husnudzan itu ajiz. Ajiz itu adalah orang yang lemah. Manittaba nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, tapi dia berangan-angan kepada Allah. Ya, beda angan-angan dengan harapan. Kalau harapan ada ikhtiar. Kalau angan-angan tidak ada ikhtiar. Seperti contoh, seorang petani memiliki sepetak sawah. Dia ikhtiar. Dia menanam, ya. Pertama sebelum menanam, nanam itu namanya tandur. Sebelum nanam itu ngawuluku helata. Membajak dulu, membajak sawah. Bukan bajak pesawat kade. Membajak sawah sama mundingnya. Disebut di wuluku sama apa nama munding teh kebo. Sekarang sudah sama traktornya. Setelah itu ngagaru gitu. Setelah ngagaru baru tandur gitunya. Setelah tandur nggak gasrok, itu urutannya tuh. Ada petani di sini bisa salah deh lah langkahnya. Nah, setelah ikhtiar berusaha, dia berharap 3 atau 4 bulan setelah itu akan panen. Layak nggak dia berharap? Iya, karena sudah ada usaha. Sekarang ada orang petani punya sawah dibiarkan ditanami. Tidak gitu ya. Culjen. Apa itu culjen? Diantep karep. Maknanya dibiarkan begitu saja. Tidak ada usaha setelah itu berharap nanti 4 bulan lagi saya panen. Bisa? Tidak bisa. Itu bukan berharap tapi ngayal. Menghayal. Berangan-angan, itulah bedanya berhayal dengan apa? Berharap. Berharap harus ada usaha. Sekarang umpamanya karyawan bekerja dengan sungguh-sungguh. Hari pertama, kedua, dia berharap nanti akhir bulan dapat gaji. Iya, ada usaha. Tapi pengangguran, nah, akhir bulan nih saya gajian, saya dapat uang. Apa kerjanya? Ucang angge, nangkep harigu, nangge igado gitu ya. Moe hulu gitu. Berjemur maksudnya moe hulu teh. Lagi apa nih? Ah, relax, santai gitu. Tapi nanti akhir bulan saya dapat uang. Uang di mana? Ngayal itu ya. Orang itu orang lemah. Jadi berdasarkan semua penjelasan tadi, husnudzon hanyalah terjadi kalau disertai i'tikad sebab-sebab keberhasilan atau keselamatan. Adapun mengi'tikadkan meyakini sebab-sebab kehancuran bukanlah husnudzon. Umpamanya seperti tadi, orang beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan yang Allah perintahkan, semua perintahnya dilakukan, semua larangannya dijauhi, fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Lalu dia berhusnudzon kepada Allah. Iya, itu benar. Husnudzon yang pada tempatnya. Adapun orang selama di dunia tidak ibadah, tidak melakukan amal soleh, yang dilakukan hanya amal salah, perintah Allah diabaikan, larangannya dilabrak, lalu dia husnudzon bahwa dosanya akan diampuni, maka itu bukanlah husnudzon. Kalau ada yang mengatakan bal yata'ata dzalik, ya ini husnudzon kata dia. Kenapa? Wa yakunu mustanidu husnidzon sa'ata magfiratillahi wa rahmatihi wa afihi wa judihi wa anna rahmatahu sabaqat ghadabah wa annahu la yanfa'ul uqubah wa la yadurruhul afu. Karena apa? Orang berhusnudzon itu kepada Allah bersandar kepada luasnya ampunan dan rahmat Allah serta maafnya Allah serta kedermawanannya. Rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Tak ada manfaatnya bagi Allah untuk mengazab dan maaf dari Allah kepada pendosa tidak akan memadaratkan kepada pendosa tadi. Kan ada orang yang seperti itu, ya. Bahkan disebutkan al-amru hakada wallahu fauqa dzalika wa ajal wa akram wa ajad wa arham. Betul, memang begitu. Bahkan Allah itu di atas semua dzon orang tadi. Allah itu lebih mulia, lebih dermawan, lebih penyayang. Akan tetapi seluruh sifat-sifat penyayangnya Allah, dermawannya Allah, ampunan Allah yang luas dan rahmatnya yang luas hanyalah ditempatkan pada tempat yang layak. Hanya diberikan kepada orang yang layak menerimanya. Karena Allah selain disifati dengan sifat Rahman, Rahim, Jawad, Karim, Allah juga disifati dengan sifat hikmah, izzah, dan intiqam, bahkan syadidul iqab. Allah itu syadidul iqab. Apa artinya? Sangat keras azabnya. Wallahu syadidul iqab. Allah juga muntaqim. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami kepada para pendosa itu pasti akan memberikan balasan atas dosa-dosanya. Tapi azab Allah yang keras, yang dahsyat, hanya diberikan kepada orang yang layak menerimanya. Seandainya ya, orang yang husnudzan kepada Allah, murni hanya bersandar kepada husnudzannya kepada Allah dengan menafikan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang lain. Seperti syadidul iqab, tidak dibawa, tidak dipedulikan, tidak dilirik. Allah muntaqimun, tidak dilirik gitu ya. Dan seterusnya, maka berarti dia atau orang itu menyamakan sikap Allah kepada orang baik dan orang buruk, orang soleh dan orang durhaka, orang mukmin dengan orang kafir, wali Allah dan musuh Allah. Dengan demikian, tak ada makna bagi sifat Allah syadidul iqab. Tak ada makna bagi sifat Allah muntaqim. Tak ada makna ayat-ayat dan hadis-hadis yang isinya Allah murka, Allah melaknat, Allah mengazab, dan yang sejenisnya. Kan gitu ya? Oleh karena itu padukan seluruh dalil yang ada dan sifat Allah yang ada secara keseluruhan. Jangan memilih sifat-sifat atau ayat-ayat Allah yang hanya memberikan roja tanpa melirik ayat dan sifat yang memberikan khauf. Yang memberikan roja Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Wahab, Allah Karim, Allah Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu luas rahmatnya. Itu membuat kita berharap banyak. Perhatikan juga Allah itu syadidul iqab. Allah juga muntaqim. Allah juga memiliki sifat ghadab bagi orang yang layak menerima. Allah juga memiliki sifat melaknat orang-orang yang layak untuk memperoleh laknat dan yang sejenisnya ya. Sehingga kita bisa bersikap secara proporsional. Agar kita memperoleh ampunan Allah, agar Allah memberikan rahmat, agar Allah memberikan cinta dan kasih sayang kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Ini, laksanakan perintahnya. lakukan apa yang Allah Azza wa Jalla ridhoi dan sukai, ya, agar kita tidak kena dengan syadidul iqab, tidak kena dengan intiqam dari Allah, tidak kena dengan ghadab atau murka Allah, tidak kena dengan laknat Allah. Jauhi larangan-larangannya, jangan abaikan perintah-perintahnya. Itu sikap yang proporsional. Berdasarkan hal itulah, maka husnudzon kepada Allah harus disertai ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Melakukan amal baik, barulah berhusnudzon kepada Allah. Melakukan amal buruk, amal-amal buruk yang mengundang murka Allah, tapi husnudzon kepada Allah adalah angan-angan kosong, adalah khayalan. Husnudzon kepada Allah harus diwujudkan dalam bentuk husnul amal. Karena husnul amal bukti nyata husnudzonnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah mengampuninya, tapi dia terus menerus dosa dan tidak taubat, bukanlah husnudzon tapi suudzon. Di mana letak suudzonnya? Letak suudzonnya menuduh Allah tidak adil karena menyamakan antara yang soleh dengan yang salah, yang bertakwa dengan yang durhaka, yang mukmin dengan yang kafir. Kalau semua diampuni, yang benar yang salah diampuni, maka berarti Allah tidaklah adil dalam membalas perbuatan manusia, ya. Alhamdulillah. Yahdikumullahu yuslihu balakum. Selesai sudah bantahan kepada orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah. Pasal berikutnya, antara maafnya Allah dan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini masih penjelasan rinci tentang meluruskan kesalahpahaman orang. Banyak para juhal, apa arti juhal? Orang-orang bodoh. Jamak dari jahil. Mereka i'timad itu bersandar kepada rahmat Allah, maafnya Allah, kedermawan Allah, kedermawanan Allah. Tapi mereka menyia-nyiakan perintah Allah, melanggar larangan Allah, melupakan bahwa Allah itu syadidul iqab, berkeyakinan bahwa Allah itu tidak akan menimpakan azabnya kepada kaum yang berdosa. Siapa orang yang bersandar kepada sifat maaf Allah, tapi dia terus-menerus di dalam dosa, dia ini seorang mu'anid. Orang yang menentang atau durhaka kepada Allah. Berkata Ma'ruf, Ma'ruf ini nama orang, nama ulama. Raja'uka li rahmati ma la tuti'uhu minal khidlan wal humuq. Kalau kamu berharap kepada seseorang yang tidak kamu taati, kamu tidak taat kepadanya, tapi mengharapkan pemberiannya, maka itu adalah kehinaan dan kedunguan. Humuk disebutnya, lebih daripada bodoh. Berkata sebagian ulama, man qatta'a udwan minka fid dunya bisirqati thalathati darahim la ta'man an takuna uqubatu fil akhirah ala nahwi min hadha. Siapa orang yang memotong tanganmu di dunia hanya karena mencuri 3 dirham? 3 dirham itu pencurian yang tidak boleh dihukum apa? Dihukum potong tangan. Harus di atas itu. Orang umpama mencuri telur 1-2 butir, ketahuan, tidak boleh di tangannya dipotong. Walaupun Allah berfirman wassariq wassariqatu faqtu'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong dua tangannya. Tapi ada batasnya. Kalau 3 dirham tidak. Tapi orang ini lebay, hakim lebay. Ah, yang penting mencuri, potong tangannya. Siapa orang yang memotong tanganmu karena mencuri 3 dirham, ya, maka la ta'manu an takuna uqubatu fil akhirah 'ala nahwi min hadza. Kamu tidak akan aman dari siksa di akhirat yang sebanding dengan itu. Itu bayangkan orang yang sudah mencuri, dipotong tangannya. Maka itu sudah ada apa namanya azab di akhirat untuk hal itu. Bayangkan dengan orang yang melakukan dosa dan maksiat tapi tidak dihukum di dunia. Tidak tobat dari dosa-dosa ke bawah mati dan tidak dihukum di dunia, tentu saja lebih tidak aman lagi. Berkata seseorang kepada Al-Hasan, "Naraka tawilul buka, kami lihat engkau itu sering menangis dan begitu panjang, nangisnya itu lama." Apa jawab dia? Dia berkata, "Akhafu antatrohani finnar walayubali." Aku takut Allah akan melemparku ke dalam neraka dan dia tidak peduli. Padahal Hasan itu ahli ibadah yang kesolehannya menjadi buah bibir manusia. Tapi sekuat atau sehebat itu rasa takutnya dilemparkan kepada api neraka. Dan suatu saat dia pernah berkata, "Inna qauman ala hadsum amaniul maghfirah hatta kharaju minad dunya bi ghairi taubah." Ada suatu kaum, mereka terlalaikan oleh angan-angan ampunan Allah. Tenang, akan diampuni, tenang. Sampai keluar meninggalkan alam dunia tanpa tobat dari dosa-dosanya. Karena tertipu oleh angan-angan dia terhadap ampunan Allah. Tenang, Allah malautan ampunan. Terus sampai matinya pun tidak tobat dari seluruh dosa yang pernah dilakukannya. Pernah ada seorang yang berkata, "Li'anni uhassinal dhon bi rabbi wa kadzab. Lau ahsana dhon la ahsana al-amal." Ada orang yang berkata, "Aku husnudzon kepada Allah, kepada Rabbku." Dia bilang dusta. Seandainya dia berhusnudzon kepada Allah, pasti dia akan membaguskan amalnya. Jadi wujudnya tak husnudzon kepada Allah itu dengan cara membaguskan amal. Pernah seseorang bertanya kepada Al-Hasan, "Ya Aba Sa'id, kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin yukhawifuna hatta takada qulubuna tatir." Wahai Abu Sa'id, apa yang harus kita lakukan ketika kita duduk-duduk dengan orang-orang yang memberi rasa takut kepada kami hingga hati-hati kami seolah-olah terbang? Maksudnya memberi takut itu dengan menjelaskan ayat-ayat, hadis-hadis tentang ancaman, tentang neraka, tentang azab kubur, tentang kengerian hari kiamat, sampai kita takut, sampai hati ini serasa fly, terbang gitu ya. Bagus gak tuh mendengar wejangan yang seperti itu? Dijawab, "Wallahi li'an tashaba aqwaman yukhawifunaka hatta nudrika amnan khairun laka min an tashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhiqahal makhawif." Demi Allah, kalau kamu bersahabat dengan orang-orang yang sering menanamkan rasa takut kepada kamu sehingga kamu memperoleh keamanan di akhirat, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu bersahabat dengan orang-orang yang memberikan keamanan dalam diri kamu tapi kamu kelak terjerumus kepada apa yang kamu takuti, terjerumus ke dalam azab. Jadi bersahabatlah dengan orang yang memberikan wejangan sehingga takut. Kalau takut kan kita ngerem dirinya. Termotivasi ibadah, termotivasi membentengi diri dari dosa dan maksiat, mati dalam keadaan demikian, kita memperoleh aman, keamanan dari azab Allah di akhirat. Itu lebih baik daripada tenang, jangan takut terhadap dosa kita. Lah Allahumma lautan hampura terus sampai matinya tidak tobat di akhirat terjerumus dalam azab yang selama ini ditakuti. Dalam Sahihain hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini bayangkan yang begini diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang lebih dahsyat dari ini. Yujau birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar. Fatandaliku aqtabu batanihi fayaduru finnar. Kama yadurul himaru birha. Fayatufu bihi ahlun nar. Fayaqulun ya fulan. Ma asabak. Alam takum ta'mur bil ma'ruf. Watanhana anil munkar. Fayaqul. Kuntu amurukum bil ma'ruf. Wala atih. Wanhakum anil munkar. Wa'atih. Dalam Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti didatangkan seseorang di hari kiamat. Susnya terburai. Alat penggilingan gandum. Sekarang mungkin sudah tidak ada. Sekarang dengan mesin. Dulu alat penggilingan gandum itu gandumnya disimpan di tengah-tengah, lalu diputer si penggilingannya, maka si gandumnya tergiling. Nah yang muternya itu himar. Himar itu apa? Keledai. Suruh maju. Muter otomatis, jadi tidak harus menggunakan tangan manusia. Ahli neraka tadi berputar begitu seperti himar yang mengitari penggilingan. Fayatufu bihi ahlun nar, para ahli neraka yang lain mengitari dia. Lalu mereka bertanya, wahai fulan, ma asabak, apa yang menimpamu? Bukankah dulu ketika di dunia kamu suka menyuruh kami berbuat ma'ruf, melarang kami dari kemungkaran. Tapi kenapa kamu terkena azab kayak begini? Si Horeng, tahu si Horeng? Ternyata orang ini ustaz. Memerintahkan orang untuk berbuat baik, melarang dari kemungkaran. Yang begitu siapa? Ustaz. Tapi kenapa diazab seperti itu? Dia menjawab, ya dulu aku memerintahkan kalian untuk berbuat yang ma'ruf, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku larang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri melakukannya. Bayangkan. Salah satu jenis dosa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburu maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab afala taqilun. Tidak sepadan antara ucapan dengan apa? Dengan perbuatan. Yang begini saja, yang melakukan kebaikan. Kebaikannya apa? Dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar. Di waktu yang sama dia melakukan kesalahan, apa? Ma'ruf yang dia anjurkan ke orang tidak dilaksanakan, kemungkaran yang dia larang dari orang dia laksanakan. Diazab. Bayangkan dengan orang yang tidak seperti itu kerjanya, dosa, maksiat, tidak ada kebaikan, tidak tobat. Terus dia berangan-angan selamat dari azab. Itu hadis yang pertama. Kedua, riwayatkan Imam Ahmad dari Abu Rafi radiyallahu anhu berkata, Abu Rafi, marra Rasul sallallahu alaihi wasallam bil baqi faqala uffun lak fadhanantu annahu yuriduni. Kata Abu Rafi, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati Baqi, bukan Baqi bahasa Sunda. Baqi itu apa? Kuburan. Baqi Gharqad. Di mana? Di Madinah. Di sebelah kiri Masjid Nabawi. Tapi antara masjid dengan kuburan itu ada jalan, ada penghalang. Terpisah antara areal masjid, halaman masjid dengan areal pekuburan. Dan di benteng. Batas kuburannya yang di benteng. Bukan kuburannya. Kuburannya tanah biasa. Tidak ada yang ditembok tanah terus simpen batu saja. Enggak ada nisan, enggak ada nama, enggak ada tulisan apapun. Begitu saja, ya. Dan itu sejak di zaman Nabi SAW sampai sekarang. Namanya Baqi. Terus terang dahnya saya menye, berharap meninggal di sana, dah. Dikuburkan di sana, gitu. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah berkata, Allahumma gfir li ahlil baqi gharqad. Ya Allah, ampuni penghuni baqi gharqad. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, doa ini umum kepada setiap orang yang dikuburkan di sana. Tidak hanya di zaman itu, terus berlaku sampai hari kiamat. Nah gitu tuh ya. Pertama, kalau meninggal di sana itu disolatkan di Masjid Nabawi, jutaan orang yang ikut menyolatkannya. Bayangkan, memang banyak yang solatnya enggak benar, tapi yang solatnya benar juga insya Allah banyak juga. Ada orang yang ikut menyolatkan tapi balem karena enggak hafal doanya, mungkin banyak. Ada yang hafal, banyak, lebih banyak lagi dengan khusyuk banyak. Siapa orang yang disolatkan ketika matinya oleh 40 orang ahli tauhid, maka Allah akan menyelamatkannya dari azab. Kira-kira ada 40 ahli tauhid yang menyolatkan di sana? Lebih ya insya Allah. Nabi SAW lewat ke Baqi, ke kuburan sama Abu Rafi. Tiba-tiba Nabi menyatakan, celaka kamu. Abu Rafi terewas itu. Disangkanya Nabi SAW bicara begitu ke dirinya ya. Fadhanantu annahu yuriduni. Aku menyangka beliau berbicara begitu kepadaku. Celaka saya gitu ya. Melihat begitu Nabi SAW menyatakan, bukan kepada kamu. Walakin hadza qabru fulan, tapi ini kuburan si fulan. Ba'athuhu sa'iyan ala ali fulan faghalla namirah fadurri'al an mithlaha minnar. Bayangkan, wal iyadzu billah, hati-hati ya. Orang yang memegang amanah, amanah orang lain apalagi amanah umat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi ini nih kuburan si fulan. Si fulan yang dimaksud sahabat Muslim. Dulu ketika dia masih hidup, aku mengutus dia untuk pergi ke keluarga si fulan menagih uang zakat atau infak atau sedekah atau yang sejenisnya. Faghalla namirah, maka dia ghalla. Ghalla itu bahasa kasarnya, bahasa kitanya korupsi. Mengambil sebagian dari yang diamanatkan itu. Faduri al'an mithlaha minnar, maka dia sekarang ini durya. Durya artinya diberikan pakaian, pakaian kepada tubuh dia yang menjadi siksaan baginya dari api neraka. Pakaian dari api. Di alam kuburnya tuh. Dia meninggal dalam keadaan tidak tobat dari hal itu. Di alam kuburnya diazab. Bayangkan dengan orang-orang yang husnudzon kafarlah dengan tidak pada tempatnya. Husnul Allah malautan hampura. Dosa juga Allah pasti akan ampuni. Allah mah gak butuh nyiksa hambanya lah, kan gitu. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada bayi yang disusuinya. Ada kan hadis itu kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang ibu sedang menyusuinya, kata beliau kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Mungkin enggak si ibu itu melemparkan anak yang sedang disusuinya ke dalam api? Kata sahabat, wallahi tidak mungkin ya Rasulullah. Karena sayangnya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, Allah lebih cinta kepada hambanya dibanding kecintaan ibu itu kepada anak yang disusuinya. Nah, tapi hadis ini sahih. Tapi disalahfahami, oh, kalau begitu gak mungkin Allah mengazab kita lah walaupun kitanya durhaka. Ini yang salah, yang keliru ya. Ini contohnya orang tadi diutus oleh Nabi SAW mengambil zakat, tapi dia ambil sebagian, di store ke sebagian. Dia sekarang diberi pakaian dari api neraka di alam kuburnya. Waliyadzubillah. Kasus lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wassalam. Ini mah yang ditembak Ustaz Dewai. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal ini ya. Semoga Allah menyelamatkan Ustaz-Ustaz kita, menjaga Ustaz-Ustaz kita dari apa yang diterangkan dalam hadis ini. Kata Anas bin Malik, Rasul SAW bersabda, marartu laylatan usriyabi ala qawmin. Tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar. Faqultu man haula? Qalu khutaba'u min ummatik min ahli dunya. Kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum afala yaqilun. Pada malam ketika aku diisra'kan, aku melewati suatu kaum. Bibir-bibir mereka itu digunting dengan gunting dari api neraka. Waliyadzubillah ya. Aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, mereka itu para khatib di kalangan umatmu. Khatib ini pasti ustaz ya. Walaupun dalam keadaan kepepet ada yang bukan ustaz, tapi ngekhatiban ada? Mungkin ada. Kebanyakan ya. Mereka para khutaba di kalangan umatmu, di kalangan penduduk dunia. Mereka memerintahkan manusia untuk berbuat baik, tapi mereka sendiri melupakan diri-diri mereka sendiri. Tidak melakukan apa yang mereka anjurkan kepada orang. Afala yaqilun, tidakkah mereka menggunakan akal mereka? Masih di dalam Musnad Ahmad, dalam hadis lain berkata Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau yang ini bukan nembak ustaz. Tapi nembak semua. Mungkin ada ustaz yang masuk, mungkin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urija bi maratu bi qaumin lahum azfar min nuhas yakhmusuna biha wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula ya Jibril? Faqala haula alladhina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi aradhihim." Ketika aku dimi'rajkan, aku melalui satu kaum. Mereka memiliki kuku-kuku panjang dari tembaga. Kukunya panjang, mencos. Mencos itu apa? Tajam. Tajam masih ke. Lancip. Lancip dan tajam. Ya, dari logam. Mereka mencakar-cakarkan kukunya itu ke wajahnya dan ke dadanya. Bayangkan. Kita gagarok saja. Sampai boleksek, perih. Kita menggaruk sampai apa? Lecet. Nah, boleksek itu lecet. Perih enggak? Perih. Ya. Apalagi umpai kukunya itu agak panjang, agak tajam, sampai agak luka sedikit, tambah perih. Ini bayangkan kukunya panjang dari logam dicakar-cakarkan ke wajah, ke dadanya. Berlumuran darah dia. Aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia. Maknanya apa? Menggibahi, bukan kanibal. Ada orang mati ya digule, bukan begitu. Bukan Sumanto. Tapi maknanya adalah menggibahi, karena menggibahi sama dengan memakan daging manusia. Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum." Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalian kalau memakan daging saudara yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Jadi menggibahi orang sama dengan memakan daging orang tersebut setelah orang itu mati. Kalau orang biasa. Tapi kalau orang yang digibahinya ulama, orang yang menyebarkan agama Islam, jauh lebih besar dosanya. Para ulama menyatakan luhumul ulama, ya luhumul ulama disebutkan lahmun masmumun. Daging ulama itu daging yang beracun. Siapa yang memakannya akan membakar seluruh tubuhnya. Maknanya siapa yang menggibahi para ulama, dosanya jauh lebih besar daripada menggibahi orang lain. Karena menggibahi ulama berakibat enggak kepada dakwah yang dilakukannya? Iya. Orang-orang jadi tidak mau lagi mendengar dakwahnya, mendengar ayat dan hadis yang disampaikannya. Kalau ulama sudah tidak didengar, siapa lagi yang akan mereka dengar untuk kepentingan agama dan akhirat mereka? Jadi orang yang menggibahi ulama itu orang yang memiliki saham besar untuk mematikan dakwah dan ajaran Islam dalam kehidupannya. Makanya lebih besar itu dosanya. Jadi kata malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia, wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka ya membicarakan tentang kehormatan manusia. Artinya aibnya dibongkar, dihinakan, kehormatannya itu direndahkan. Nanti di alam kuburnya orang itu diberi kuku panjang dari logam, dicakar-cakarkan ke wajah dan kepada dada-dadanya. Itu terus sampai hari kiamat. Itu tentang orang yang berdosa dan tidak tobat dari dosa diazab. Bagaimana mungkin orang yang dosa terus menerus husnudzan bahwa Allah akan mengampuninya padahal tidak tobat? Bagaimana mungkin dia yakin dia terlepas dari azab? Dalam hadis lain, Nabi SAW, orang yang paling sering berdoa dengan doa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat pembolak-balik hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Faqulna ya Rasulullah, amanna bik, wa bima ji'ta bihi, faltakhafu, fahal atakhafu alaina. Wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada ajaran yang kau bawa. Apakah engkau mengkhawatirkan kami? Apa kata Nabi SAW? Naam. Innal quluba baina isba'aini min asabillah yuqallibuha kaifa yasha. Iya. Karena hati-hati seluruh manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Kita juga merasa ya. Kadang-kadang kita merasa iman ini naik. Semangat ibadah luar biasa tinggi. Filter kita terhadap kemaksiatan begitu besar. Ditolaknya semua ajakan kemaksiatan. Tapi kadang-kadang menurun. Mengalami degradasi. Kemudian lemahlah motivasi ibadah. Karena yang memegang hati kita Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikan hati kita. Makanya sering-sering berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub. Thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya. Dalam hadis lain, yang masih dalam kitab Musnad Ahmad, masih juga diterima dari Anas bin Malik. Rasul SAW bersabda berkata kepada Jibril, Mali lam ara Mikail dhahikan qat. Kata Nabi kepada malaikat Jibril, kenapa ya aku tidak pernah melihat malaikat Mikail itu tertawa walaupun sedikit. Tidak pernah ketawa, serius mimik mukanya terus. Kenapa? Dijawab oleh malaikat Jibril, ma dhahika mundu khuliqatin nar. Dia tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Sejak saat, karena takutnya, ngeri gitu ya. Dalam Sahih Muslim, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Nabi SAW, yu'ta bi'an'ami ahli dunya min ahli nar, fayusbagu finnar sibghatan, thumma yuqalu lah, yabna Adam hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat fa yaqulu la wallahi ya rabbi wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al jannah fa yusbaghu fil jannah sibghatan fa yuqalu lahu yabna adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika shiddah qat fa yaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu shiddatan qat. Kata Nabi SAW, nanti akan didatangkan ahli neraka yang waktu hidup di dunia sesenang-senang orang di dunia. Waktu di dunianya itu ya kaya raya, ya berkuasa, berpangkat, berjabatan, punya pasukan, kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Apa maknanya? Beken, populer, masyhur. Hidupnya senang. Harta melimpah. Bodyguardnya di mana-mana. Kalau berjalan di muka bumi, nyaris gak pernah nginjak tanah. Gimana bisa nginjak tanah dari rumahnya aja berkarpet langsung pakai mobil. Dasar garasi mobilnya aja pakai karpet merah. Terus ke jalan geleyeng gitu ya. Sampai di tempat tujuan, baik kantornya, hotelnya atau apa, langsung gelar karpet merah lagi, celek, sepatunya gak pernah kena debu. Nyaris gak pernah nginjak tanah, kayak kuntilanak dia. Nah, tidur di hotel bintang 7 sampai liar. Makannya, di restoran termegah dengan chef terbaik di seluruh dunia. Naon eta teh? Jadi orang itu seseneng-seneng manusia, tapi durhaka. Ahli neraka. Maka di akhirat ini didatangkan terus dicelupkan ke neraka satu kali celupan. Blok, langsung diangkat lagi. Sedetik. Pasti tersiksanya luar biasa. Azab neraka tuh. Setelah itu ditanya, hei anak Adam, pernahkah kamu merasakan kebaikan? Pernah gak kamu memperoleh kenikmatan? Dia menjawab, demi Allah tidak pernah. Tidak pernah aku merasakan kenikmatan walaupun sedikit. Padahal seumur hidupnya di dunia nikmat terus, senang terus. Itu sesenang orang, sesenang-senang orang, sebahagia-bahagia, segembira-gembira orang di dunia. Sekali celup di neraka, seluruh memori kenikmatan yang pernah dia reguk di dunia hilang sudah. Tidak ada bekasnya, tidak ada tapakna. Tapak itu bekas. Jadi untuk apa tuh hidup senang ketika di dunia puluhan tahun? Satu kali celupan juga memori kenangan manisnya itu sudah hilang. Coba kita sekarang usia berapa tahun? Beda-beda ya. Umpamanya saya 17 tahun. Lebih ya. Lebih. Cuma lebihnya itu gimana? Pasti ada kesenangan, kebahagiaan, memori yang manis ketika zaman dahulu, zaman anak-anak, zaman remaja, dan zaman-zaman yang lalu. Sekarang, masih terasa gak kebahagiaan, kenikmatan? Enggak, sudah pada lupa lagi. Sebab kenangan manis yang pernah terasakan. Apanya gitu. Dalira ini mah. Padahal banyak kenangan manis. Ketika mengalami, senangnya luar biasa, sekarang gak ada. Padahal tidak mengalami musibah apapun yang berat. Apalagi nanti dicelupkan dalam api neraka, seluruh kenangan manis di dunia enggak ada bekasnya. Tidak terlintas sedetik pun. Lalu didatangkan ahli surga yang waktu hidup di dunia paling menderita. Orang ini ketika di dunianya sengsara, miskin. Ya, liak eweh ragap taya, ya. Terus koreh-koreh cok. Terus apa namanya? Dia itu bekerja keras untuk mencari segenggam berlian, sesuap nasi, tisuk jedur, napikan kasore jeder. Dug hulu petnyawa, suku dijen hulu, hulu dijen suku, untuk mencari makanan tetap tidak dapat. Menderita, dihinakan orang, difitnah orang, dizolimi orang, tapi dia ibadah. Ibadahnya tidak kendor dengan penderitaan yang dilakukan. Dialah orang tersengsara di dunia, tapi kemudian masuk surga. Oleh Allah dicelupkan sedetik ke surga, plok, kemudian diangkat lagi. Walaupun sedetik di surga, nikmatnya luar biasa. Ditanya, hei Bani Adam, pernahkah kamu mengalami penderitaan? Pernah enggak kamu merasakan kanyeri kaperih? Dia menjawab, demi Allah, ya Allah, tidak pernah saya mengalami penderitaan sedetik pun. Jadi kenikmatan surga sedetik yang dia alami menghapus memori pahit di masa lalu ketika hidup di alam dunia. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya menjadi ahli surga tanpa dicelupkan walaupun sedetik ke alam neraka terlebih dahulu. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami dengan rahmatmu sebagai ahli-ahli firdaus. Ahli surga firdaus. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini beserta itikaf, Allah jadikan kita sebagai penghuni surga firdaus. Demikian juga peserta itikaf di Al-Furqan yang 5 orang. Di Masjid Baitul Mukhlisin yang 50 orang. Dan semua pendengar, pemirsa yang menyaksikan siaran kita ini. Di mana saja Anda berada ya. Itu hadis yang kesekian tentang orang yang masuk ke dalam neraka. Ya, bagaimana mungkin kita bisa husnudzon dengan bergelimangnya kita dengan dosa tanpa tobat, tapi husnudzon bahwa Allah akan menyelamatkannya. Padahal nas-nas yang tadi jelas, orang yang durhaka membawa kedurhakannya ke alam akhirat tanpa tobat terlebih dahulu memperoleh azab-azab yang dahsyat luar biasa. Ya, cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah asar dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustaz, apakah tidak menegakkan hukum sesuai syariat Islam termasuk sikap menentang Allah, sebab secara tidak langsung menganggap hukuman yang dibuat oleh manusia itu lebih layak daripada yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, barakallahu fiik. Menerapkan hukum manusia ada 4 kategori. Kategori pertama, orang yang menerapkan hukum buatan manusia dengan i'tikad buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Allah enggak sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya dia terapkan hukuman buatan manusia, maka dia kafir, keluar dari Islam. Inilah yang dimaksud dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang diterapkan oleh Allah, dia kafir. Maknanya orang yang menganggap hukum Allah tidak bagus, hukum manusia jauh lebih baik daripada hukum Allah, dia kufur. Karena menganggap hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum buatan Allah. Kedua, ada orang yang menerapkan hukum buatan manusia dengan keyakinan hukum Allah jauh lebih baik. Tapi kalau hukum Allah ditegakkan, saya rugi di dunia. Saya enggak bisa berperan. Tapi kalau hukum buatan manusia, saya bisa berperan dan saya untung. Bisa dapat posisi, jabatan, uang, dan seterusnya. Lalu dia menerapkan hukum buatan manusia dengan keyakinan hukum buatan manusia enggak bagus. Tapi menguntungkan bagi dirinya. Orang ini fasik. Dan inilah yang dimaksud dengan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ketiga, orang yang menerapkan hukum buatan manusia dengan keyakinan buatan manusia enggak bagus. Yang paling bagus buatan Allah. Tapi dia terapkan karena ingin merugikan orang yang tidak dia sukai, zalim dia. Dia merasa dosa dengan hal itu. Tapi menguntungkan dia dan merugikan orang yang dia benci. Orang ini zalim. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Jadi 3 ayat. Awal kalimatnya sama, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Kalimat terakhirnya beda. Pertama, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kedua, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ketiga, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Apa yang membedakan? Keyakinan dan motivasi. Jadi tidak dipukul rata. Pokoknya setiap orang yang menghukum dengan hukum buatan manusia, semuanya kafir. Lo ayat yang wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun dan faulaika humul dzalimun dipakainya di mana? Dikemanain? Jangan sampai kita fokus kepada faulaika humul kafirun yang itunya enggak dilirik. Tidak adil, ya. Jadi tergantung keyakinan orang tersebut. Ada enggak orang yang menghukum dengan hukum manusia tapi tidak berdosa? Ada. Yaitu apa? Orang yang meyakini hukum Allah itu terbaik. Hukum buatan manusia itu enggak bagus. Tapi dia enggak berdaya. Sistemnya sudah puluhan ratusan tahun begitu, dia masuk lingkaran kekuasaan. Baik sebagai presiden, menteri, ataupun anggota dewan. Bisa enggak merubah seketika? Enggak bisa. Karena bukan wewenang dia sepihak umpah presiden. Presiden terpilih sekarang mengumumkan, wahai rakyat Indonesia, besok sejak tanggal anu, detik anu, diberlakukan aturan Islam. Siapa yang tidak, maka akan dihukum sesuai dengan aturan Islam. Kira-kira kaum muslimin di Indonesia sujud syukur, sorak, senang atau gimana? Demo. Kacau negara. Walaupun muslim. Ada gak muslim yang gak setuju diberlakukan aturan Islam? Banyak. Maka karena apa? Bakal banyak yang mengalami kerugian. Tukang mabok gak mau, atau saya gak bisa mabok lagi. Tukang zina gak mau, saya bisa dirajam nanti gitu ya. Tukang judi walaupun terlarang kan masih ada susu lumputan banyak. Para wanita yang selama ini pakai legbong, pakai you can see dan seterusnya harus di jilbab. Aduh gerah gak mau, wah demo kacau negara. Anggota dewan, apakah akan diam? Enggak. Oh, langsung impeachment, pecat presidennya. Masa bakal begitu ya? Tidak mungkin, mustahil. Ya. Karena itulah maka dia masuk ke lingkar kekuasaan. Dengan tetap menerapkan hukum manusia. Demi kemaslahatan. Dengan usaha memperbaiki sedikit demi sedikit sesuai dengan wewenang dia. Kalau dia anggota dewan sesuai dengan wewenang dia sebagai anggota dewan. Kalau dia menteri sesuai dengan wewenang dia sebagai menteri. Dan seterusnya begitu, berupaya memperbaiki sedikit demi sedikit, walaupun tidak secara langsung, secara drastis, secara apa namanya nyata terasa, tapi bertahap, maka orang itu tidak berdosa, tidak fasik, tidak kafir, dan tidak zalim. Ada enggak yang seperti itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Siapa? Raja Najasyi, Raja Habsyah. Dia muslim. Di tengah rakyatnya yang agamanya Nasrani. Kalau dia mengumumkan keislamannya, kacau tuh negara. Dia apa namanya? Sembunyikan keislamannya. Karena kalau dia terang-terangan saya muslim, ayo muslim, oh kacau negara. Ya. Dia sengaja menyembunyikan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia tidak sholat, dia tidak saum bulan Ramadan. Kalau rukun Islam. Karena apa? Dia harus menerima tamu negara dari negara lain, menerima delegasi. Pada waktu harusnya sholat, dia harus ini. Pada waktu Ramadan, dia harus menjamu dan ikut makan. Dia tidak sholat, tidak saum. Nanti sholatnya setelah semua tugas kenegaraannya selesai baru dia sholat. Sampai mati dalam keadaan demikian. Ketika matinya Nabi diberi wahyu. Hari itu mati, hari itu beliau tahu. Lalu beliau mengumumkan, matal yauma akhukumus shalih. Fasallu alaih. Hari ini saudara kalian, dalam riwayat lain, Abdullahis shalih. Seorang hamba Allah yang shalih. Meninggal. Disebut orang hamba Allah yang soleh. Saudara kalian yang soleh meninggal. Sholatkan oleh kalian. Lalu Nabi SAW menyolatkan secara gaib. Sholat gaib. Apakah orang itu terkena. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. oleh orang-orang sekarang mungkin ditembak dengan ayat ini. Najasyi kafir tuh, nah, kan gitu ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut hamba Allah yang soleh. Dia penguasa. Tapi kenapa tidak menerapkan hukum Allah dalam kekuasaannya? Tidak maslahat. Hukum Allahnya tetap tidak akan tegak di negeri itu. Ya, yang ada kekacauan. Yang akan terjadi di negara yang akan dipimpinnya. Apakah orang ini tembak dengan ayat tadi wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir? Enggak. Nabi SAW menyatakan seorang hamba soleh sudah mati. Sekarang yuk kita sholatkan. Disolatkan secara gaib. Padahal dia tidak menerapkan hukum Allah. Dengan alasan apa? Situasional. Demi kemaslahatan atau untuk menghindarkan kemadaratan. Wallahu a'lam. Muzayyin, silakan. Ya Ustaz. Bismillah. Ustaz, apakah sebab yang dipilih juga termasuk ke dalam takdir? Mengapa seolah-olah Allah seperti menzolimi manusia seperti Abu Lahab yang ditakdirkan masuk neraka? Bukankah sebab yang dipilih Abu Lahab adalah takdir juga? Iya, barakallahu fik, betul. Syai' muqaddar wa asbabuhu muqaddarun indallahi azza wa jalla. Sesuatu kejadian yang ditakdirkan dan sebab-sebabnya juga termasuk perkara yang ditakdirkan oleh Allah. Seorang yang ditakdirkan sedang lapar, Allah takdirkan dia makan dengan cara dipermudah untuk memperoleh makan. Makanannya ada, dia sehat, dia mau bisa meraih, dia bisa mengunyah, menelan, kemudian setelah itu ditakdirkan kenyang. Laparnya takdir. Makan dia takdir, kenyangnya setelah itu juga takdir. Termasuk doa. Doa menjadi penyebab terjadinya suatu takdir. Dan berdoa atau tidak seorang juga sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Dan begitulah seterusnya. Ya, Abu Lahab ke neraka. Kenapa? Karena sebab dia kafir. Kenapa dia kafir? Allah yang membuat dia kafir. Betul apa benar? Iya, Allah yang membuat dia kafir. Kenapa Allah membuat dia kafir? Pasti ada alasan yang Allah bisa pertanggungjawabkan yang kita tidak mengetahui. Seperti contoh Abu Thalib. Dia memiliki apa namanya jasa yang besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah yang dilakukannya. Ya, tapi kenapa dia tidak diberi hidayah oleh Allah, sedangkan orang lain seperti Umar, nggak ada jasanya kepada Islam, tidak memiliki rasa kasih sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Islamnya, bahkan memusuhi, bahkan rencana mau apa, mau membunuh. Tapi kenapa dia diberi hidayah? Demikian juga sahabat lain yang ketika masih kafirnya memusuhi dengan permusuhan yang sangat, bahkan mau membunuh bukan mau rencana saja tapi sudah dengan ikhtiar melalui peperangan, tapi enggak berhasil membunuhnya. Kenapa orang-orang itu diberi hidayah? Enggak ada jasa apa-apa sebelum Islamnya, tapi Abu Thalib yang memiliki jasa besar kepada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya kok oleh Allah tidak diberi hidayah. Pandangan mata kita yang terbatas, yang picik menyatakan seolah-olah tidak adil. Kenapa Abu Thalib yang kenapa hidayah tidak diberikan kepada Abu Thalib malah diberikan kepada Umar, kepada yang lain-lain? Kan gitu ya. Inilah yang kita tidak memahaminya karena kita hanya mengetahui aspek lahir dari kehidupan manusia. Aspek batinnya hanya Allah yang tahu. Yang jelas Allah berfirman, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa orang-orang yang layak diberi hidayah, siapa yang layak disesatkan. Ya, Allah lebih tahu. Karena Allah mengetahui aspek lahirnya, aspek batinnya. Aspek dahulunya, aspek yang akan datangnya. Ya, Kita tidak tahu yang dahulu, kita tidak tahu yang sebenarnya, apalagi yang akan datang masih gaib bagi kita. Juga aspek hati manusia kita tidak tahu. Kita hanya menganalisa sebatas data lahiriah. Adapun aspek batiniah hanya Allah yang tahu. Allah tahu segala-galanya. Kalau toh kita tidak menemukan alasan lahiriah yang kita bisa fahami, yakinilah Allah pasti tahu dan memiliki alasan untuk itu karena keadilan Allah. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Aku telah mengharamkan bersikap zalim kepada diriku sendiri. Aku tidak mungkin berbuat zalim. Haram bagiku berbuat zalim. Allah itu laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi mereka yang menzalimi diri-diri mereka. Yang jelas, kalau Allah menyesatkan seseorang, itu pasti karena keadilannya, bukan karena kesewenang-wenangannya, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana jika kita menggibahi ulama seputar penyimpangan-penyimpangannya? Apakah itu diperbolehkan? Dan mohon maaf, apa yang dimaksud dengan tahzir? Kalau kita mau meluruskan kesalahan seseorang, pertama upayakan jangan menyebut nama orangnya. Cukup kesalahannya dibantah tanpa menyebut namanya. Umpamanya ada orang yang berpendapat begini, begini, begini. Dengan alasan begini, begini. Itu keliru. Kekeliruannya diterangkan. Kesalahannya dijelaskan secara hikmah dengan dalil yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan merujuk kepada ahlinya tanpa menyebut orang yang berpemahaman salah tadi, ya. Dengan itu orang sudah paham kan kemana ini maksudnya tanpa menggibahi menyebut nama orang. Itu yang pertama. Kedua, kalau orang tidak paham juga. Tidak paham juga, ini siapa yang dimaksudnya? Gitu ya. Sehingga orang yang kita maksud tetap dijadikan panutan. Tetap diikuti fatwa-fatwa kelirunya. Boleh gak kita menyebut nama itu? Yang saya maksud si fulan. Kalau itu maslahat, boleh. Menyebut nama orang yang benar-benar keliru penyimpangannya dan bila disebut namanya maslahat, orang jadi menjauhi orang itu. Orang awam jadi, oh kalau begitu jangan didengar lagi, ini berbahaya. Dan tidak ada madarat, kecuali sedikit. Maslahatnya lebih banyak dari madaratnya, silakan sebut namanya. Tapi kalau sebaliknya madaratnya jauh lebih banyak, ketika disebut malah jadi bumerang bagi kita. Yang disebut itu pengikutnya di mana-mana. Dianggap maksum. Sedikit dia disentil, pengikutnya amuk-amukan. Maslahat apa madarat kalau disebut namanya? Madarat. Bisa-bisa dakwah kita yang ditekan habis-habisan. Di setiap tempat. Maka jangan sekali-kali disebut. Karena menyebutnya hanya menimbulkan apa? Madarat, ya. Menyebutnya hanya menimbulkan madarat, ya. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Ya. Ada pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV, Ustaz. Ya. Dari Pak Aspari di pemirsa Ahsan TV di Jakarta Timur. Assalamualaikum, afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema. Adakah hadis atau riwayat bahwa Rasulullah SAW atau para sahabat melakukan sholat tarawih dua gelombang dalam satu masjid pada masa-masa beliau di masjid, yakni sholat tarawih plus witir setelah dilakukannya ba'da isya, kemudian diadakan lagi sholat 11 rakaat sesudah lewat jam 1 malam, tengah malam dengan mengadakan sholat tahajud atau qiyamul lail dan berjamaah pula. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada. Karena apa? Karena semua orang ingin sholat bersama beliau, bersama Nabi sholat sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman sahabat nyaris semalaman. Bagaimana bisa dua gelombang? Karena keimanan mereka, ya. Ketiga, kalau demikian apakah itu bid'ah? Ini masalah ijtihadiyah. Jangan bersandar kepada ijtihad ustaz. Ustaz bukan mujtahid. Walaupun ustaz menguasai banyak hadis, kesimpulan bid'ah. Coba tanya kepada para ulama. Dan pertanyaan itu sudah banyak ditanyakan kepada para ulama. Dan para ulama menjelaskan. Boleh. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena sholat malam tidak dibatasi oleh jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Kalau waktu habis, tidak boleh ada lagi sholat malam. Yaitu fajar. Tapi kalau umpamanya jumlah rakaatnya boleh, ya. Terutama umpamanya kalau Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan boleh. Di satu masjid besar, ada beberapa jamaah sholat taraweh. Di sini umpamanya ada, di sebelah sana ada. Dengan catatan tidak saling mengganggu. Karena besarnya masjid, seperti Masjidil Haram. Seperti di Masjid Nabawi. Tapi kan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi ada imam tetap. Ya. Nah, itu dibolehkan. Kalau umpamanya di Masjid Agung besar, di Masjid Raya, umpamanya imam yang tetapnya sudah sholat tarawih ba'da isya cuma sampai jam 8. Lalu ada orang-orang yang itikaf di Masjid Raya tersebut yang besar. Ya, lalu ada yang sholat lagi berjamaah di sana, berjamaah di sini. Tidak saling mengganggu suaranya masing-masing. Para ulama seperti Al-Albani rahimahullah menyatakan dibolehkan. Enggak masalah, enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau umpamanya di satu masjid ada dua sesi sholat taraweh. Dua kali. Untuk orang masyarakat umum gitu ya. Di awal waktu ba'da isya dengan surat-surat pendek. Lalu selesai jam 8. Tapi para peserta itikaf enggak puas. Ingin yang panjang. Suratnya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang. Biar bisa apa? Berdoa di dalam sujud yang panjang itu. Lalu mereka mengusulkan ke panitia, adakan lagi nanti tengah malam. Jam 12 sampai jam 4, 4 jam. Ya, imam kita tidak kehabisan stok. Banyak hufad di kita. Banyak yang hafid, jangankan 4 jam. Semalaman juga siap. Kitanya enggak siap itu ya. Artinya stok hafalannya tidak akan habis ya. 30 juz sudah hafal Al-Quran semuanya. Nah, bisa begitu. Ingin diadakan kloter kedua. Agar panjang. Sujudnya panjang. Agar bisa berdoa. Boleh? Dibolehkan. Tidak masalah ya. Walaupun itu tidak dilakukan di zaman Nabi Alaihissalam. Karena memang mereka sholatnya semalam suntuk. Tidak perlu dua kloter. Wallahu a'lam bissawab. Jika seseorang yang sudah divonis sakit tertentu dan punya pantangan terhadap makanan tertentu, terus makan makanan tertentu yang dipantang itu sampai meninggal, apakah termasuk su'ul khatimah? Kalau dia meniatkannya, iya. Sama dengan bunuh diri. Sama dengan apa yang dijelaskan oleh ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Umpamanya gini, ini ada perpaduan tiga hal, daging kambing, si montong, dan kopi. Tiga yang dipantang, karena dia punya tensi tinggi, darah tinggi, punya kolesterol, kolesterolnya sudah di atas 300, kadar darahnya di atas 800, asam uratnya di atas 15, umpamanya. Dokter menyatakan, kalau makan ini sudah kambuh. Akhirnya dia menyengaja, dia tahu akibatnya. Ah, saya sudah aral hirup lah. Baik, mati-mati. Dia menyengaja itu untuk memadaratkan dirinya sendiri, iya, dia dosa. Terus mati, dia mati dalam keadaan sul khatimah. Karena melanggar ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Dia tahu kalau makan makanan ini berdasarkan penjelasan dokter, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Kalau makan ini pasti begini, kalau makan itu pasti begitu-begitu. Nah, dia sengaja, saya tahu ini akan mudaratkan, tapi ya aralah hirup, oke. Terus dimakan. Ya itu dosa, tidak boleh menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Tapi kalau umpamanya tidak sampai demikian berdasarkan pengalaman, tidak demikian kata dokter, ya sekali-kali boleh gitu ya. Tidak masalah. Umpamanya saya nih, saya dulu divonis jantung koroner, ada kebocoran klep, ada pembengkakan ini itu gitu ya. Mudah-mudahan Pak bisa sampai ke Ramadan tahun depan. Uluh, memang separah itu gitu. Apa akibatnya? Saya gak percaya lagi, saya gak minum obat-obat kimia dari dokter. Saya asumsikan, saya sugestikan sehat, sehat, sehat, sehat. Dalam pikiran sehat, sehat, gak ada apa-apa. Tapi ada ikhtiar menghindari makanan-makanan yang membahayakan. Ya. Terus mengkonsumsi obat-obat herbal-herbal tertentu. Tidak kimia, terus olahraga rutin dan seterusnya. Sampai baru sadar naik ke gedung tingkat 7 tanpa lift, gak ada keluhan apa-apa. Mestinya kalau ada jantung, mestinya apa? Sakit, engap ini mah enggak, gitu ya. Loh, kok gak apa? Lari setengah jam sampai ngoprot. Ada keluhan apa-apa? Ah, sehat, meren gitunya. Setelah itu mah datang si montong, rabok. Ya, ada daging kambing, saya sikat. Gitu. Dua-duanya ada, kopi, daging kambing. Ah, gak ada keluhan apa-apa sampai sekarang. Tapi gak mau diperiksa. Tapi keluhan kita menunjukkan gejala, kan gitu ya. Kalau gak ada keluhan berarti sehat sudah, sugestikan sehat. Sugesti itu obat yang paling ampuh loh ya. Orang tidak sakit, disugestikan sakit bisa benar-benar sakit. Orang tidak punya jantung, kata dokter, kamu sakit jantung, sakit terus. Itu bisa benar-benar kena, katanya. Mana dokter? Benar? Ya, benar lagi. Kalau sugesti itu luar biasa ya. Sugestikan sehat. Tapi selain sugesti ada ikhtiar, ada usaha ya. Itu saja ya. Sekarang saya bisa lari setengah jam nonstop. Ay hare-hare mah iya ya. Gitu mah ngos-ngosan mah yang sehat juganya. Tanpa ada keluhan saya bisa berenang nonstop 1 jam gitu. Tanpa ada keluhan sakit atau apapun. Capek? Iya capek mah. Wajar. Lemes? Iya setelah itu lemes. Tapi ke jantung gak ada keluhan apa-apa. Kalau umpamanya jantungnya bermasalah, pasti ada apa? Ada keluhan. Ya seperti itu. Sudah sampai 1 jam, sudah 11 jam. Sudah jam 11. Kita sudah insya Allah kita jumpa kembali jam 4. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.